الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita belajar bersama-sama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi pembahasan mengenal dan mengembangkan bakat anak, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 4 sifat bakat yang dimiliki anak, dan insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan. Namun terlebih dahulu sedikit kami ulas tentang masalah bakat, pentingnya bakat bagi anak-anak dan bagi kita selaku orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 83 sampai ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami beri kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Qul kulli ya'malu 'ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang akan berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan sakilahnya masing-masing. Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang ruh tersebut melainkan sedikit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam 3 ayat tersebut mengandung makna yang sangat dalam tentang sakilah, bagaimana menemukan sakilah pada diri kita dan bagaimana kita bersikap dalam proses penemuan sakilah tersebut telah dijelaskan dalam 3 ayat tersebut. Di situ disebutkan bahwa setiap orang akan berbuat sesuai dengan sakilahnya masing-masing. Kemudian disebutkan farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Rabb kalianlah yang mengetahui siapa yang paling benar jalannya. Sabilan di sini disebutkan tidak menggunakan alif lam, yaitu bermakna umum atau nakirah. Di sini tidak disebutkan as-sabil, tapi disebutkan sabilan. Ini menunjukkan bahwa jalan sakilah itu banyak sekali dan berbeda-beda untuk masing-masing orang. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan tentang ruh, bahwa tentang ruh ini kita hanya diberi sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang urusan ruh. Terkait dengan sakilah, sifat pembawaan, bakat yang dimiliki oleh masing-masing orang itu terkait dengan ruh. Dan tentang masalah bakat ini tentu saja sedikit sekali yang bisa kita ketahui kecuali kita menggalinya di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak aktivitas kita, kegiatan kita di dalam menggali potensi yang ada pada diri kita sebagai orang tua, dan kita perbanyak aktivitas untuk menggali potensi yang ada pada anak-anak kita. Hendaklah kita tidak putus asa dalam melakukan sesuatu aktivitas itu, sehingga apabila kita mendapatkan kesenangan dari aktivitas itu, jangan sampai kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi sombong. Dan apabila dalam melakukan penggalian terhadap potensi anak-anak kita dan diri kita dalam beraktivitas, kemudian kita mengalami kesulitan-kesulitan, jangan sampai kita putus asa sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 83 tadi. Jadi untuk menggali bakat ini, maka perbanyaklah kita beraktivitas, jangan menyerah dan jangan putus asa, karena ini adalah ilmu yang sedikit sekali Allah berikan kepada hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada jalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas melanjutkan satu persatu sifat-sifat bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita, di sini akan kita bahas tentang ciri-ciri bakat. Jadi suatu hal disebut bakat itu jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keinginan dalam melakukan hal tersebut sering sekali membuat lupa waktu. Apabila kita orang tua dan anak-anak kita dalam melakukan aktivitas tersebut itu sampai lupa waktu, kadang-kadang merasa waktu sangat kurang untuk melakukan hal tersebut, maka itu adalah termasuk ciri dari bakat. Maka aktivitas yang dilakukan tersebut adalah merupakan bakat bagi diri kita, dan mungkin bisa jadi adalah bakat bagi anak-anak kita. Kemudian ciri yang kedua, di dalam mempelajari hal tersebut itu terasa sangat mudah, sementara orang lain merasa kesulitan untuk mempelajari hal tersebut, namun kita dengan mudahnya bisa memahami, bisa mengerti tentang hal yang kita pelajari tersebut. Ini ciri bakat yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, dalam melakukan hal tersebut terasa mengalir alami, dengan persiapan yang minimal ternyata bisa menghasilkan karya yang sangat maksimal, yang istimewa. Begitu flow kita mengalir dalam mengerjakan ini, excellent hasilnya, bagus sekali yang kita hasilkan. Sehingga kadangkala orang-orang itu selalu mengacungi jempol pada kita, dan mereka juga kadang-kadang gak percaya bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Kemudian ciri yang keempat, yaitu hasil yang kita peroleh itu istimewa, bahkan Anda atau kita sendiri tidak percaya dengan apa yang kita lakukan. Sering sekali bertanya, benar tadi saya yang melakukan? Apakah itu benar-benar saya tadi yang melakukan? Ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh sangat istimewa, mudah sekali dengan sekelebat kemampuan itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini menandakan bahwa itu salah satu ciri dari bakat. Kemudian ciri yang kelima, yang terakhir, setelah melakukan kegiatan tersebut, maka rasanya sangat lega sekali, puas, dan rasanya tidak ada kebosanan. Kalau dalam bahasa Jawa tidak ada rasa kapok dan ingin mengulangi lagi, terus ingin mengulang dan mengulang lagi tanpa rasa bosan. Nagih istilahnya seperti itu. Ini ciri yang kelima. Apabila yang kita lakukan, kemudian yang anak-anak kita lakukan, itu adalah mencakup lima ciri tersebut, maka hal tersebut bisa dikatakan itulah bakat. Itulah sifat bakat yang kita miliki. Terus kemudian setelah kita melakukan aktivitas, itu ada empat syarat bahwa aktivitas tersebut dikatakan bakat. Ya, kalau tadi itu ciri bakat yang terkait dengan sifat-sifat kita, kemudian yang terkait dengan aktivitas yang kita lakukan, apakah aktivitas itu sesuai dengan bakat kita apa tidak, itu ada empat hal yang sering kita sebut-sebut. Yang pertama adalah aktivitas yang kita lakukan itu adalah menyenangkan, jadi senang, sering disebut dengan istilah enjoy, senang. Kemudian yang kedua, aktivitas yang kita lakukan tersebut adalah gampang, atau sering disebut dengan kata easy, mudah. Itu yang kita lakukan mudah sekali kita melakukan. Kemudian yang ketiga, aktivitas yang kita lakukan tersebut adalah hasilnya luar biasa, bagus. Ya, kalau disebut dengan istilah yang lain adalah excellent, sangat luar biasa yang diperoleh hasilnya tersebut. Kemudian yang keempat, aktivitas bisa kita sebut sebagai aktivitas bakat adalah apabila hasil dari karya bakat tersebut itu bermanfaat, ya, atau earn dalam bahasa pendidikannya. Ini empat hal yang bisa kita jadikan patokan bahwa aktivitas kita adalah termasuk aktivitas bakat. Namun yang terkait dengan sifat bakat itu ada lima sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Baik para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas empat sifat bakat, ya, pada anak-anak kita. yang semuanya ada 34 sifat bakat yang insya Allah kita akan bahas satu persatu. Ya, sifat bakat yang lalu yang sudah kita bahas adalah yang pertama adalah sifat bakat terkait dengan pekerja keras, dengan ciri-ciri sifat-sifat yang sudah disebutkan semuanya. Terus kemudian sifat bakat yang kedua adalah sifat penggerak atau aktivator, itu dengan ciri-ciri sudah disebutkan pada pekan yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah sifat bakat fleksibel atau mudah menyesuaikan diri, ini sudah kita bahas. Kemudian yang keempat adalah sifat bakat analitis, ya, yaitu orang yang sangat analitis. Ini sudah kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu. Nah, kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini kita sampai kepada sifat bakat yang kelima, yaitu sifat bakat yang dimiliki anak kita, yaitu pengatur atau sering disebut dengan istilah arranger. Apa sifat yang dimiliki oleh anak yang dia memiliki bakat pengatur atau arranger? Yang pertama antara lain bisa kita perhatikan anak kita. Anak kita itu senang sekali menata ulang barang-barang mainannya. Mungkin hari ini sudah ditata rapi, tapi kemudian dia tidak puas. Akhirnya nanti besoknya dibongkar lagi, ditata lagi dengan susunan yang berbeda. Besoknya lagi begitu seterusnya. Dia tidak suka dengan sesuatu yang apa namanya, barangnya atau barang mainannya itu ditata dengan satu model, satu posisi. Dia sering mengubah-ubah posisi mainannya tersebut. Kemudian ciri berikutnya atau sifat-sifat anak yang memiliki bakat pengatur itu, yaitu anak tersebut itu senang mengatur teman-temannya ketika bermain. Dia begitu lihainya mengatur anak-anak. Sebagai contoh misal dalam permainan gobak sodor, siapa yang menjadi penyerang pada garis lurus, siapa yang menjadi penghadang di depan, dia itu bisa mengatur teman-temannya dan begitu mudah teman-temannya itu mengikuti apa yang dia atur tersebut. Terus sifat berikutnya anak yang memiliki bakat pengatur tersebut atau arranger, yaitu senang dengan kondisi yang berubah-ubah, ya, kemudian dia mengaturnya sehingga menjadi teratur. Ini sifat anak yang arranger. Kemudian anak tersebut sering berubah pikiran, ya, anak tersebut sering berubah pikiran, konsentrasinya bercabang-cabang, cenderung dia tidak fokus pada satu titik. Nah, anak seperti ini itu sering diberi label. Label di sini adalah sering di apa namanya disebutkan untuk menilai dalam segi negatif itu. Jadi label di sini itu pemberian kebanyakan orang yang diberikan kepada seseorang untuk menilai dari segi negatifnya. Maka anak seperti ini atau orang yang memiliki sifat seperti ini sering dilabeli dengan tukang bongkar pasang. Ya, sudah dipasang rapi-rapi, bongkar lagi, pasang lagi dengan bentuk yang berbeda. Sifat seperti ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memandang bahwa sifat bakat ini adalah negatif, karena ini adalah sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi peran dia, anak tersebut, kelak kalau dia sudah dewasa. Kalau kita lihat sifat pengatur ini sangat digunakan apabila seseorang berperan sebagai manajer, sebagai supervisor, sebagai event organizer, sebagai programmer. Ini sangat sangat diperlukan sekali sifat arranger atau pengatur ini untuk peran-peran tersebut. Sehingga kita orang tua hendaklah tetap fokus, ya, pada kekuatan anak, yaitu apa potensi yang dimilikinya. Kemudian kita mensiasati ketidakmampuan anak, yaitu keterbatasannya. Jangan kita paksakan anak yang tidak mampu tersebut untuk harus dominan, harus dikuatkan. Kita cukup mensiasati, kita fokus pada diri anak adalah apa-apa yang menjadi potensi dirinya, yang menjadi bakat dominannya. Ini adalah sifat pengatur atau arranger. Sifat arranger ini, ya, ini memiliki konsentrasi yang sangat beragam. Ya, tidak sebagaimana pada bakat fokus yang konsentrasinya itu tunggal. Ini Nah, sifat arranger ini itu kalau diibaratkan itu seorang tukang sulap ya, yang menyentuh bola itu hanya sesaat sebentar saja sehingga orang lain itu tidak bisa melihat gerakannya. Jadi cepat sekali dia itu mengatur sesuatu ini. Jadi orang seperti ini memiliki sifat fleksibel terhadap perubahan ya. Kemudian bekerjanya efektif dan efisien melebihi orang lain. Dia menyukai lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah. Kemudian dia sangat benci ya dengan sesuatu yang menghalang-halanginya untuk berubah. Ini. Maka sering dia disebut dengan istilah seorang koordinator atau sang maestro, karena senang sekali dia itu mengatur. Nah, ini adalah sifat pengatur pada diri anak. Terus selanjutnya yang keenam, sifat yang merupakan bakat seseorang atau anak, yaitu seorang yang memiliki bakat tulus atau istilahnya itu belief. Nah, bakat tulus ini atau yakin diri ya, atau ketulusan itu adalah memiliki sifat-sifat antara lain, anak itu tulus dalam melakukan sesuatu, diberi tugas itu nurut ya, dengan ikhlas, kalau bahasa Jawanya itu dengan ikhlas dia melaksanakan tugas-tugasnya tanpa banyak komentar dan sebagainya. Kemudian anak tersebut senang melayani orang, senang melayani temannya. Kalau ada tamu, dia senang sekali menyuguhkan makanan, minuman kepada tamu. Jadi rasanya puas dia itu melayani orang lain. Dia memiliki keyakinan yang kuat, tidak mudah berubah ya. Kalau sudah punya keinginan, gak bisa dibelokkan. Kalau punya pendapat, tidak mudah untuk dipengaruhi, sulit untuk dibelokkan arah-arah pendapatnya tersebut. Baginya, hasrat untuk menjadi bagian dari kegiatan yang bermanfaat adalah sangat penting bagi dia. Dia memiliki sifat mendahulukan orang lain dan menjaga etika merupakan bagian penting dari hidupnya. Karena memiliki sifat seperti ini, dia keyakinannya sangat kuat, lembut, ya, suka melayani orang lain, maka diberi label. Ya. Label itu biasanya dicapkan pada sesuatu yang negatif. Ya. Ini label yang sering diberikan pada orang. Itu adalah tipe orang yang lembut luarnya tapi keras dalamnya. Orangnya lembut sekali, tapi kalau sudah berkaitan dengan prinsip, dengan keyakinan, dia tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa ditekuk atau dielok, kalau dalam bahasa Jawanya seperti itu. Ini adalah tipe orang yang memiliki apa namanya, sifat yaitu tulus atau belief ya. Orang seperti ini tidak memiliki kompromi tentang nilai ya. Dia akan berkorban untuk hal-hal yang sangat penting ya, dengan ikhlas dia akan berkorban untuk hal-hal yang menurut dia itu sangat penting. Dia memiliki stabilitas nilai, kejelasan dan keyakinan yang tinggi ya. Kemudian dia membutuhkan penyebab dari tujuan untuk hidupnya. Dia suka mendahulukan orang lain dan membenci sesuatu yang tidak terkait dengan keyakinannya. Maka sering sekali orang tersebut itu sering dijuluki sebagai sang misionaris ya, orang yang membawa ajaran karena kuatnya pendiriannya ini. Nah, orang seperti ini, sifat belief ini ya, itu kalau dikaitkan dengan sifat analitik ya, bakat analitik yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, belief ini itu orangnya itu melihat sesuatu karena yakin. Tapi kalau analitis ya, itu adalah dia yakin karena melihat. Nah, ini kebalikan. Ini jadi kontra bakat untuk belief atau tulus ini adalah analitis. Ini adalah sifat bakat tulus ya yang dimiliki oleh orang. Kira-kira sifat seperti ini kalau sudah besar itu digunakan untuk peran seperti apa itu? Ya. Ini antara lain sifat seperti ini sangat cocok digunakan oleh orang-orang yang berperan atau berprofesi atau berkarir sebagai relawan ya, pekerja sosial, kemudian perawat ya karena suka melayani orang lain, maintenance ya, terus kemudian pelayanan pelanggan ya, public relation ya dan sebagainya. Karena orang-orang seperti ini itu orangnya lembut ya, keyakinannya sangat kuat, loyal ya, terus kemudian dia senang sekali melayani orang lain. Ini sifat bakat yang keenam ya, yaitu belief atau ketulusan atau keyakinan. Selanjutnya bakat yang ketujuh yaitu bakat pengendali atau command ya, commander sifat anak-anak yang seperti ini, ya, ini sering sekali orang tua itu mengeluh, ya. Karena apa? Anak yang memiliki bakat seperti ini cenderung dia tampak keras kepala. Keras kepala. Dia kadang-kadang ditegur oleh orang tuanya berani memandang gitu. Apalagi yang menegur temannya, dia berani menghadapi temannya tersebut untuk berbicara, ya. Dia tidak menghindar dari konfrontasi, ya. Dia berani menghadapi konfrontasi atau perselisihan. Dia sering dijadikan pimpinan, ya, oleh teman-temannya, kadang terlihat keras kepala, senang menjadi penanggung jawab, dan orang lain kadang melihatnya sebagai seorang yang suka mendesak atau memaksa. Kemudian anak tersebut senang mengambil alih atau mengambil situasi, ya, mengendalikan situasi. Kadang memaksa orang lain untuk mengikuti caranya dalam melakukan sesuatu dan tidak akan berhenti sampai dia puas atas hasil kerja menurut caranya dia sendiri, ya. Dia berani bertatap muka secara langsung dalam menghadapi masalah. Dia berani mengungkapkan fakta dan kebenaran walaupun tidak menyenangkan bagi orang lain. Nah, maka anak-anak yang seperti ini atau orang yang memiliki sifat seperti ini sering diberi label bos, ya, atau sering diberi label diktator. Karena apa? Sering memaksakan kehendak ini. Nah, sifat komens atau pengendali yang dimiliki oleh anak ini, ya, ini sangat berguna, ya, bagi orang-orang yang kelak dewasa itu memiliki peran sebagai negosiator, sebagai wartawan, ya, sebagai pengacara, sebagai komandan, personalia, bidang pembelian yang pintar sekali dia itu menawar sehingga bisa memperoleh harga beli yang sangat-sangat murah karena kelihayan dia itu dalam menghadapi orang lain. Ini sifat pengendali pada diri anak, ya. Ini. Dan dalam orang tua jangan terburu-buru menganggap negatif sifat seperti ini karena sifat ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala dan bisa digunakan kelak dia berperan sebagai peran-peran yang telah disebutkan tadi. Ini. Orang yang seperti ini sering disebut dengan julukan, ya, atau dia memiliki sembuhan, yaitu nyaman di kursi sopir, yaitu, ya, karena pas senang mengendalikan, ya. Dia sangat benci sekali kepada orang-orang yang menghindar dari permasalahan, itu, yang menghindar dari konflik. Ini sifat-sifat orang yang memiliki sifat pengendali, ya. Dia benci dengan orang yang pasif, ya, karena takut dan sebagainya. Ini. Jadi emosinya dia jelas, ya, marah akan tampak marah, dia sedih tampak sedih, jadi tidak ditutup-tutupi, ya. Ini adalah sifat pengendali atau sifat komen pada diri anak. Ini sifat ini memang sering dikeluhkan oleh orang tua pada anak-anaknya yang tidak paham tentang bakat seperti ini. Karena apa? Orang tua sering menjuluki anak tersebut dengan hal-hal yang negatif, ya. Bayangan orang tua kalau anak seusia di bawah 7 tahun sudah keras kepalanya seperti ini, nanti kalau sudah besar menjadi seperti apa. Tapi ketahuilah para orang tua, para pendidik, bahwa anak-anak kita mengalami masa atau fase perkembangan dalam pendidikan ini. Kalau masih di bawah 7 tahun, ya, sifat-sifat yang negatif itu hendaklah kita tolerir, ya, karena sesungguhnya sifat itu adalah merupakan perwujudan atau refleksi dari bakat dia, dan alhamdulillah dia bisa menunjukkan potensinya yang mana orang tua nanti kelak bisa mengarahkan kepada karirnya, kepada potensinya, sehingga bisa menjadi berperan di dalam masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya bakat yang nomor 8 yaitu bakat komunikatif atau communication. Anak atau orang yang memiliki bakat komunikatif ini itu memiliki sifat dia bisa menjelaskan sesuatu dengan cara yang mudah dimengerti. Kemudian dia dapat menceritakan sesuatu kejadian yang sederhana sebenarnya itu menjadi sangat menarik dengan ditambahi dengan bumbu-bumbu kata-kata yang berwarna-warni sehingga orang yang mendengar itu seolah-olah kejadian itu luar biasa, ya. Sebagai contoh misal seorang adik, ya, sedang diajak pergi ayahnya. Padahal di jalan itu hanya melihat seekor kambing saja di tepi jalan sedang makan rumput itu. Kemudian setelah pulang, dia bercerita kepada kakaknya dengan cerita yang sangat luar biasa, ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui dengan warna-warni kata, sehingga sampai kakaknya mendengar cerita adiknya tersebut terkagum-kagum dan akhirnya pengin dan merasa iri, dan akhirnya meminta kepada ayahnya untuk berjalan-jalan juga sebagaimana adiknya. Kalau ada anak memiliki sifat seperti ini, berarti dia memiliki sifat komunikatif, ya, sifat komunikatif ini. Terus kemudian sifat yang lain, anak tersebut atau orang tersebut senang menjelaskan, ya, kalau menjelaskan sesuatu itu sampai panjang lebar, sampai-sampai yang dijelaskan itu sudah merasa paham, ya, tapi masih dijelaskan terus karena apa? Puasnya dia itu dalam menjelaskan, menjabarkan, bercerita, ya, berbicara di depan umum itu dia sangat puas sekali. Nah, karena anak yang seperti ini itu banyak ngomong, ya, senang berkomunikasi, ya, baik dengan lesan maupun tulisan dia, sehingga anak ini atau orang seperti ini sering diberi label. Sekali lagi, label ini adalah sering diberikan kepada orang yang berpikir negatif, ya, yaitu sering diberi label itu cerewet gitu, ya, anak kok cerewet banget kayak gini. Nah, kalau orang sudah tua sering disebut mulutnya itu kayak ember gitu, ya, ngomong sana ngomong sini nggak mau berhenti ngomong. Dan ini sifat, ya, ya, orang yang seperti ini, ya, dia itu semboyannya itu diam itu bukan emas gitu, ya. Ada banyak orang mengatakan diam itu emas, tapi kalau menurut orang yang memiliki bakat komunikatif ini, yang communication ini, itu diam itu bukan emas. Karena apa? Kalau dia diam itu rasanya enggak nyaman tuh. Dia merasa nyaman kalau dia itu banyak bicara. Nah, maka orang seperti ini selalu butuh audien atau pendengar atau butuh kelas itu. Ya, biasanya orang seperti ini pas galau, resah itu kemudian suruh mengisi di depan kelas itu langsung dia ceria itu, sehat dan bugar dan ceria di situ. Nah, ini. Kemudian orang yang seperti ini kalau kita lihat, ya, sifat communication ini cenderung itu berbicara, ya, bercerita, bisa membuat orang lain itu paham, ya. Tapi ada sifat yang bertolak belakang dengan seperti ini, yaitu dengan apa? Bercerita tentang masa lalu, maka orang akan paham tentang sesuatu hal tersebut. Ini yang nanti akan kita jelaskan, anak yang suka dengan bakat terkaitan dengan ilmu sejarah itu. Ini bertolak belakang dengan sifat communication ini. Ya, jadi setiap bakat itu ternyata ada bakat lain yang kontras, ya, yang kontras sifatnya dengan bakat tersebut. Ini adalah bakat communication. Terus kira-kira orang yang seperti ini, ya, kalau anak yang dilabeli cerewet, kira-kira apakah terus sampai tua cerewet seperti itu? Insya Allah tidak, karena mengalami fase perkembangan. Ini nanti kalau orang memiliki sifat seperti ini itu cocok sekali sebagai pengajar. Karena apa? Nanti murid-muridnya itu akan mudah jelas dengan apa yang dia jelaskan itu. Ya, dia menjadi sales, ya, barangnya sebenarnya biasa, kualitasnya yang umum lah sebagaimana orang, tapi karena menjelaskannya sangat luar biasa, dikasih bumbu-bumbu kata-kata tanpa berbohong pun, ya, dia bisa menjelaskan orang itu menjadi tertarik. Ini sales ini, ya, marketing. Terus kemudian humas dalam sebuah organisasi, mungkin di sekolah, mungkin di yayasan, ya, atau di lembaga apa sebagai humas. Ini untuk menjelaskan kepada orang lain tentang apa yang sedang dikerjakan oleh lembaga tersebut, ya, untuk menjelaskan kepada orang lain tentang produk atau karya yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Ini juga sangat cocok juga peran sebagai juru bicara, ya, sebagai presenter, kemudian sebagai pembawa acara atau MC itu cocok sekali itu. Yang mana suasana yang tadinya beku, ya, kemudian karena dia pintar sekali dalam berkomunikasi akhirnya menjadi cair, ya, orang-orang yang tadinya pada ngantuk menjadi melek, ya, tidak menjadi ngantuk. Ini adalah orang-orang yang memiliki sifat komunikatif. Kemudian pengacara pun juga diperlukan sifat komunikatif ini, ya. Kemudian layanan pelanggan, ya, dengan sifat komunikatifnya sehingga para pelanggan menjadi suka, ya, dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan sifat komunikatif ini bukan hanya semata-mata untuk berbicara dengan lisan, namun dia juga bisa mengungkapkan sesuatu dengan tulisan. Maka sangat cocok juga sifat komunikatif ini dimiliki oleh orang-orang yang berprofesi sebagai penulis ini. Ini jadi walaupun mungkin kecilnya itu dianggap cerewet, banyak ngomong ya, pinter sekali ngarang kata-kata sehingga menjadi indah. Namun ternyata kelak di saat dia telah sudah dewasa, dia akan berperan sebagai orang seperti contoh adalah guru pengajar, sebagai dosen dan lain sebagainya. Ini sifat yang ke-8. Kemudian ada sifat yang ke-9, yaitu sifat bakat yang ke-9, yaitu kompetitif ya. Atau sering disebut dengan tema bakat competition. Anak atau orang yang memiliki sifat kompetitif ini ya, suka bersaing, itu tidak mau kalah dengan temannya atau tidak mau kalah dengan orang lain dalam segala hal. Ini ada anak yang memiliki sifat seperti itu. Kemudian anak seperti ini senang membandingkan kemajuannya dengan orang lain ya. Dia selalu membandingkan orang lain atau temannya itu sudah bisa apa, saya sudah bisa apa, dibanding-bandingkan. Karena apa? Dia enggak mau kalah dengan temannya itu. Ya. Anak seperti ini selalu menjadi nomor 1. Seandainya di sekolah atau di kelas tersebut itu ada ranking, maka dia harus ranking 1. Dia enggak mau ranking 2. Ini dia dalam mencapai target itu tanpa mengalahkan orang itu rasanya enggak puas gitu loh. Dia misal memiliki prestasi yang gemilang, tapi ternyata tidak ada saingan, itu dia enggak puas. Tapi kalau dia meraih prestasi itu kemudian ada orang lain yang merasa dikalahkan, dia merasa lega sekali. Maka anak seperti ini sering sekali atau senang sekali untuk mengikuti lomba. Ya, ada perlombaan dia tuh senang sekali itu. Ya, sangat senang untuk mengikuti lomba. Ini. Nah, namun apabila dia merasa atau kalah ya dalam perlombaan tersebut, itu sedihnya sangat sangat tampak sekali, ya. Maka apabila anak kita itu memiliki sifat kompetitif kemudian ikut lomba sedih itu hiburannya apa? Hiburannya oh besok lagi ada lomba ya. Coba nanti kamu kalahkan lomba berikutnya. Itu dia akan semangat itu. Ya karena apa? Sifatnya kompetitif. Ini pada anak ya seperti itu. Kemudian apabila dia itu menonton pertandingan ya, apabila tim kesayangannya itu kalah, itu dampaknya sangat nyata ya. Sedih sekali kalau kalah. Dan kalau menang dia sangat tampak girang sekali. Itu tampak sekali pada dirinya ya sifat kompetitifnya. Maka anak seperti ini sering diberi label sang juara yang tidak siap kalah ya. Karena apa? Dia enggak mau kalah ini, selalu ingin menang dari teman-temannya, ini sifat kompetitif. Nah, namun apabila sifat ini itu dimiliki oleh orang yang sudah dewasa ya, kemudian sifat kompetitif ini untuk selalu menjatuhkan orang lain itu tidak baik. Karena apa? Harus diimbangi dengan karakter moral atau karakter keimanan ya, seperti ini. Tapi kalau ini dimiliki oleh anak yang di bawah 7 tahun, maka tidak mengapa. Karena dia harus tumbuhkan egonya bahwa dia harus menang dari orang lain ini. Nah, peran seperti ini itu sangat cocok bagi orang ya yang nanti kelak dewasa itu berperan sebagai pelatih olahraga ya. Pelatih olahraga. Kemudian berikutnya adalah sales ya. Sales yang perusahaannya itu bersaing ketat dengan perusahaan yang lain dengan produk yang sama terutama. Maka dia sangat semangat sekali untuk mengungguli perusahaan yang menjadi lawannya tersebut untuk menjualkan barangnya sehingga dia bisa menjadi pemenang dari kompetisi tersebut. Ini sifat-sifat yang mungkin pada saat anak itu masih kecil dianggap negatif, namun sebenarnya itu adalah sifat itu dari pemberian dari Allah Ta'ala, dan itulah peran yang akan dipegang oleh anak tersebut kelak ya, sesuai dengan potensinya dia. Satu lagi ya, yang ke-10 yaitu bakat yang sering disebut dengan connectedness atau sering disebut dengan ahli hikmah ya, kalau dalam bahasa kita itu. Orang yang memiliki bakat seperti ini itu kata-katanya itu mendalam sekali ya, dan berorientasi kepada spiritual. Kalau misal dia menulis status atau tulisan di WhatsApp di grup ya, maka sering sekali orang-orang wah ini postingannya jelek sekali. Jelek itu maksudnya langsung mengena di hati. Nah, ini orang-orang yang connectedness seperti itu ya. Karena apa? Karena selalu berorientasi kepada spiritual. Dia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebabnya karena dalam pikirannya semua saling berkaitan ya. Orangnya penuh pertimbangan, penuh perhatian dan mudah menerima segala sesuatu. Kata-katanya yang sering diucapkan itu kalau menghadapi temannya atau saudaranya yang sedang mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, dia sering bilang gini, enggak apa-apa, ya tenang aja karena semua itu ada hikmahnya. Nah, sehingga orang yang diajak bicara selalu terhibur ya, karena kata-katanya dia mendalam sekali. Nah, kemudian kalau orang yang enggak suka ya, itu sering memberi label apa? Yaitu dia orang yang enggak masuk akal itu ya. Jadi ngomongnya itu enggak realistik gitu ya. Semuanya itu dikait-kaitkan. Ya, kalau dalam bahasa kita sering adanya utak-atik gatuk gitu ya. Kok ketemu memang seperti itu. Nah, sifat seperti ini kalau tidak diimbangi dengan apa namanya? Karakter keimanan ya, maka bisa merusak. Dia akan menjadi orang yang menyimpang dari akidahnya ya. Karena orang yang seperti ini itu sering sekali apa namanya? Memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan, kadang-kadang di luar jangkauan pikiran kebanyakan orang ini. Makanya kalau tidak diikuti dengan karakter keimanan, orang seperti ini bisa jadi dia mengaku dirinya sebagai nabi karena apa, merasa mendapatkan wahyu seperti itu. Ini sifat-sifat seperti ini. Maka karakter iman harus selalu ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum menumbuhkan bakat seperti ini. Nah, sifat-sifat seperti ini sangat cocok ya dimiliki oleh orang-orang yang besoknya itu berperan antara sebagai ustadz ya, kemudian sebagai pemberi saran atau konselor ya, kemudian apa namanya, sebagai leader atau pimpinan dalam membangun tim yang berbeda kelompok atau membantu orang merasa berguna, orang yang putus asa diberi semangat sehingga dia merasa dirinya berguna ya. Ini adalah tugas-tugas orang yang memiliki bakat connectedness atau sering kita juluki dengan istilah ahli hikmah. Demikian kita alhamdulillah sudah 10 bakat ya, masih ada 24 bakat lagi yang akan kita bahas. Mudah-mudahan beberapa pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan, karena 34 bakat ini sangat mendasar sekali ya untuk memahami bakat seseorang, karena ini diperoleh dari hasil penelitian atau wawancara atau survei dari kurang lebih 2 juta orang yang dilakukan selama kurang lebih 30 tahun. Maka ketemulah dengan diringkas ya, ibaratnya diperas, disaring, akhirnya menjadilah 34 tema bakat ini. Demikian untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya tadi mengenai lanjutan dari bakat-bakat yang kita pelajari Ustaz, yaitu sekitar 6 bakat yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda dapat telepon di line telepon kami di 08213645 6545, 08213645 6545, atau kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat SMS atau WhatsApp ke nomor 089 5399 03 0417. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama Ustadz. Ini pertanyaan datangnya di minggu yang lalu, dikirimkan dari seseorang yang mengaku hamba Allah Ustadz. Kami bacakan pertanyaannya Ustadz. Ustadz, apa sih urgensinya bakat jika disinkronkan pada ilmu syar'i ini Ustadz? Silahkan Ustadz. Jadi urgensi dari bakat apabila disinkron dengan ilmu syar'i, sebab apabila seseorang atau anak itu ingin mendalami ilmu syar'i lebih jauh, sebagai contoh seperti sahabat Ibnu Abbas ya, dan sahabat-sahabat lain yang sering dijuluki sebagai ulama-nya para sahabat, ini beliau-beliau radhiyallahu anhum itu memiliki bakat-bakat spesifik. Sebagai contoh bakat analitis yang telah kita bahas pada pekan yang lalu. Bakat analitis ini dia senang sekali bermain dengan data-data ya, bermain dengan angka-angka, bermain dengan fakta-fakta yang ada, dihubung-hubungkan sehingga bisa menyimpulkan sesuatu. Ini sangat cocok sekali bakat tersebut apabila seseorang tersebut ingin mendalami ilmu hadis, karena dia akan meneliti personal-personal atau rijal-rijal yang meriwayatkan perawi hadis tersebut ini sikoh apa tidak, bisa dipercaya apa tidak, sehingga bisa disimpulkan bahwa hadis tersebut dhaif, sahih atau palsu, itu bisa ditemukan dengan sifat analitis tersebut. Kemudian lagi sifat analitis tersebut antara lain bisa dikembangkan di dalam ilmu diniyah, yaitu untuk ilmu waris ya, faraid, kaitannya dengan hitung-hitungan. Karena sifat hitung-hitungan tersebut bisa dengan mudah ya dilakukan oleh orang-orang atau anak yang memiliki sifat bakat analitis. Itu salah satu contoh pengembangan bakat dalam ilmu syar'i. Namun kalau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu syar'i yang sifatnya wajib ya, seperti akidah ya, kemudian ibadah sholat-sholat yang wajib, itu semua orang dan semua anak harus menguasainya, karena itu terkait dengan karakter keimanan. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah yang bertanya tadi. Selanjutnya masih Ustaz dikirimkan dari seseorang, yaitu hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, apakah jika bekerja tidak pada bakatnya bisa menjadi sebuah nilai kurang positif dan dapat mengganjal kemajuan dalam kejayaan Islam? Silakan Ustaz. Iya. Apakah kalau bekerja tidak sesuai dengan bakatnya itu akan menjadi tidak positif ya, bahkan menghambat kemajuan Islam? Kita kembali kepada generasi terbaik masa lalu, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Apabila kita cermati bahwa setiap sahabat itu memiliki bakat khusus, dan kalau kita tengok sirah atau perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu memiliki bakat khusus dan berperan sesuai bakatnya tersebut. Bisa kita lihat sebagai contoh sahabat Abdurrahman bin Auf ya, beliau sangat lihai dalam bidang perdagangan ya, sehingga bisa menutup pasar orang Yahudi dan terbentuklah pasar yang syar'i. Kita lihat bagaimana Salman Al-Farisi menyusun strategi perang sehingga dia bisa merancang sebuah perang, yaitu perang Khandaq. Kita lihat Mus'ab bin Umair bagaimana beliau bisa membuka Yastrib menjadi kota yang bisa dihijrai oleh Nabi SAW, yang menjadi Madinah akhirnya, sehingga begitu Nabi berhijrah ke Madinah tersebut sudah banyak kaum muslimin yang di sana, karena antara lain lewat karena Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui lisan atau sifat komunikatornya dari Mus'ab bin Umair tersebut. Dan masih banyak contoh sahabat yang lain yang berperan dalam peradaban waktu itu, peradaban terbaik ya, dan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Oleh karena itu, apabila sekarang kita tidak bisa bekerja, kita tidak berusaha mengenal potensi diri kita dan bakat kita, kemudian kita bekerja ternyata tidak cocok dengan bakat kita, maka kita tidak bisa maksimal di situ. Karena sebagaimana disebutkan tadi, ada rumus 4E tadi ya. Yang pertama, bakat itu apabila dalam mengerjakan itu adalah enjoy, senang. Kemudian yang kedua adalah easy, gampang. Kemudian yang ketiga adalah excellent, hasilnya bagus. Kemudian yang keempat, bermanfaat. Maka kalau salah satu dari 4E ini ya hilang, tidak ada pada pekerjaan yang kita lakukan, bisa jadi kita nggak bisa maksimal. Bisa jadi mungkin kita pintar dalam melakukan sesuatu, ternyata kita nggak senang, nggak enjoy, maka pekerjaannya tidak sempurna. Bisa jadi mungkin kita senang melakukan, tapi ternyata hasilnya nggak bagus, itu juga nggak sempurna ya, seperti itu. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kul kulu ya'malu ala sakilati farabbukum a'lamu biman huwa adza sabila. Katakanlah wahai Muhammad, maka setiap orang itu akan berperan sesuai dengan sakilahnya masing-masing. Sakilah ini dimaknai dengan bakatnya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa adza sabila, maka Rabb kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya. Sabila di sini adalah umum, dan masing-masing berbeda-beda untuk masing-masing orang dalam hal kinerja. Nah, oleh karena itu perlu sekali, bahwa penting bahwa bakat ini apabila seseorang bekerja sesuai dengan bakat tersebut, maka akan bisa memaksimalkan kinerjanya dan akan membantu sekali dalam tumbuhnya peradaban Islam ini. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jasa kal khairan. Demikian jawaban dari Al Ustaz. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya masih Ustaz, dari pertanyaan satu minggu yang lalu atau satu pekan yang lalu, karena kita sudah berjanji untuk membacakannya. Baik Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Apakah bakat seorang anak jika diturunkan Maaf, apakah bakat seorang anak juga diturunkan dari bakat orang tuanya? Dari Abu Faqih Ustadz, silakan. Apakah bakat itu menurun dari orang tuanya? Sampai sekarang saya belum pernah baik penelitian ya maupun dari dalil-dalil yang sahih bahwa bakat itu menurun. Yang saya ketahui bahwa setiap orang itu bakatnya spesifik. Sakilah masing-masing orang itu berbeda-beda. Kalau di dunia ini pernah lahir 7 miliar manusia, maka ada 7 miliar sakilah. Maka wawa alam bisawab ya, bahwa sesungguhnya bakat itu tidak diturunkan oleh orang tua. Namun apabila itu sama, ternyata anak itu bakatnya mirip dengan orang tua, itu semata-mata adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa urusan roh ya yang terkait dengan bakat juga ini, itu adalah ilmu yang sedikit sekali diketahui oleh manusia karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih sekali lagi atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Mas Burhan Ustaz di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, sejatinya semua manusia ingin bekerja dan menggeluti sesuai dengan bakatnya. Namun terkadang sesuai dengan bakat itu mahal. Semisal bakat saya adalah desainer, namun saya kesulitan finansial untuk mewujudkan dalam membangun usaha sesuai bakat saya. Karena menjadi desainer butuh beberapa perangkat yang sangat mahal Ustadz. HP saja sulit saya beli karena saya seorang kuli bangunan, apalagi membeli peralatan untuk menjadi desainer. Untuk makan sekeluarga dan bayar kontrakan sudah cukup gaji saya Ustadz. Bagaimana dengan analisa Anda pada permasalahan ini Ustadz, silakan. Ya, semisal seseorang itu sudah menemukan bakatnya, tapi ternyata untuk bekerja sesuai dengan bakat tersebut itu butuh modal yang sangat besar, ya. Dan kayaknya juga nggak mungkin kalau saya misal langsung beralih ke bakat tersebut, terus nanti pekerjaan saya yang lama saya tinggal dan belum tentu yang baru saya rintis itu bisa menghasilkan, terus nanti nafkah keluarga bagaimana? Itu sering terjadi seperti itu. Tadi dicontohkan ada istilah bakat desainer. Bakat desainer ini jangan dibayangkan bahwa terus kemudian kita memiliki alat untuk mencetak seperti MMT ya, desain grafis dan sebagainya. Jangan bayangkan seperti itu. Bakat desainer itu bisa jadi karena mungkin panjenengan itu kerja sebagai di bidang bangunan ya, di bidang sipil atau arsitek, maka desain itu bisa diterapkan di bidang sipil. Tidak harus desain itu berupa hal-hal yang terkait dengan seni, seni dekorasi ya, seni spanduk ya, seni reklame dan sebagainya, tapi bisa terkait dengan seni pondasi saja pada seninya ya. Kemudian bentuk rumah, tembok, bentuk atap. Nah, maka disalurkan di situ sesuai dengan bidang yang sekarang ditekuni. Terus kemudian dengan adanya bakat-bakat masing-masing orang yang berbeda-beda, itu bukan berarti bahwa bakat itu harus disalurkan kepada profesi yang sekarang ada. Bisa jadi anak-anak kita nanti ya, anak-anak kita yang mungkin saat ini sedang duduk di SD, itu bisa dia itu bekerja nantinya pada saat dia dewasa itu yang sekarang pekerjaan itu tidak ada ya. Pekerjaan itu tidak ada. Jadi banyak sekali saat ini, tahun-tahun ini, hari ini, itu pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira 5 tahun lalu itu enggak ada. Coba kita lihat sekarang banyak sekali event organizer. Zaman dahulu itu enggak ada namanya event organizer, tapi ternyata sekarang ada ya. Jadi akhirnya dengan perkembangannya zaman, akhirnya orang-orang akan menggunakan bakatnya untuk mewujudkan karir atau jenis pekerjaan yang baru. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan terlalu kaku, terpancang dengan karir yang sekarang ada. Maka bisa jadi walaupun mungkin kita tidak memiliki fasilitas, tidak memiliki modal, kita bisa mengembangkan potensi itu untuk karir terbaru yang belum ada ya, yang belum ada, sehingga kita dengan modal yang seadanya itu akan diakui hasilnya, hasilnya itu oleh orang lain, yang akhirnya nanti kita bisa mengembangkan bakat tersebut ini. Nah, memang seyogianya memang bakat ini dikembangkan sejak anak itu belum menanggung beban nafkah. Kalau misal bakat ini dikembangkan sejak umur 10 tahun, maka enak-enak saja anak itu akan beralih pindah kemana, enak sekali. Tapi kalau bakat ini kemudian ditemukan setelah kita menanggung nafkah keluarga, kemudian ingin beralih juga belum berani, nah akhirnya tanggung, maka kita terapkan sesuai dengan pekerjaan yang sekarang kita lakukan semampu kita. Ya, karena apa? intinya bahwa bakat itu untuk memaksimalkan hasil kinerja kita. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kami masih menunggu pertanyaan Anda di 082136456545 atau di nomor yang lain 089539903-0417. Masih ada 10 menit waktu tersisa ke depan Ustadz. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari hamba Allah Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimanakah menanggapi orang tua yang konsep atau cara belajarnya berbeda dengan cara kita mengajar kepada anak-anak kita Ustadz, sehingga ketika anaknya sering bermain dengan anak kita atau bermain ke rumah kita, orang tuanya merasa kurang berkenan dan khawatir dengan pengaruh yang akan dibawa anak kita, menirukan tingkah laku dan gaya bahasa, suka nonton TV, suka menonton TV, suka bernyanyi, suka menari, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang kurang baik Ustadz, sehingga merasa perlu jaga jarak terhadap anak kita Ustadz. Bagaimanakah pendapat Anda Ustadz dalam hal ini? Silakan. Ya, jadi orang tua yang belum memahami konsep pendidikan ya, yang sebenarnya sesuai dengan fitrah atau pendidikan berbasis karakter ini. Ini kita ada kaidah fikih ya, yaitu mala yudroku kulluh la yudroku kulluh. Apabila kita tidak bisa memperoleh semuanya ya, maka jangan ditinggal semuanya, seperti itu. Jadi dalam menerapkan ini tidak selamanya kita bisa ideal kita terapkan pendidikan tersebut kepada anak, namun ternyata banyak sekali hambatan-hambatan, antara lain yaitu mindset masyarakat kita yang masih model pendidikannya adalah pendidikan yang ala kolonial, antara lain seperti itu, bahwa pendidikan itu adalah sekolah ya, kalau bukan sekolah berarti bukan pendidikan. Kemudian mungkin orang tua kita yang belum paham tentang bagaimana pendidikan berbasis fitrah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yaitu tadi kaidah itu kita pakai. Kita kalau tidak bisa memperoleh semuanya secara ideal, maka jangan tinggalkan semuanya. Maka sebisa mungkin kita mendapatkan, walaupun mungkin tidak banyak atau hanya sedikit yang kita peroleh, namun itu tidak mengapa. Yang jelas kita lebih dahulu harus mengetahui, memahami konsep ini, kemudian kita terapkan semampu kita. Demikian. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon, silahkan Anda di 082136456545 untuk WhatsApp atau SMS khusus ke nomor 089539903-0417. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Mbak Siti atau Bu Siti di Semarang. Beliau bertanya, Ustadz, anak saya sudah SMA, pulang sekolah ya di rumah saja, ada kerja bakti ya cuek, ada tetangga kesusahan ya cuek, tapi kalau ada undangan piknik atau makan-makan dia baru keluar. Mengingat dia sudah balik dan kurang bermanfaat bagi sesama, apakah dia termasuk pemuda dengan karakter yang jelek Ustadz? Silakan. Ya, kalau dilihat dari sikap anak yang sudah balik tersebut, anak SMA tadi, itu pertanda bahwa karakter iman pada anak tersebut belum tumbuh. Walaupun sifat empati atau peduli itu adalah bakat, namun empati itu dalam karakter keimanan itu ada dan harus ditumbuhkan, walaupun tidak sebesar orang atau anak-anak yang memiliki bakat empati. Kalau orang yang memiliki bakat empati itu pedulinya sangat luar biasa dan itu pembawaan gitu. Tapi apabila orang bakatnya tidak empati, maka empati tetap harus ditumbuhkan, peduli itu harus ditumbuhkan secara ma'ruf, sehingga ada tetangga yang kesusahan dia juga peduli, ikut cancut tali wondo, ikut membantu ya, ada kerja bakti dia juga peduli. Nah, maka itu sebenarnya karakter imannya belum tumbuh, maka perlu adanya recovery, yaitu tumbuhkan karakter iman terlebih dahulu dengan cara sebagaimana menumbuhkan karakter iman pada usia 0-7 tahun. Namun perlu diterbangkan bahwa dia sudah balik, maka berbeda cara menerapkannya karena dia balik, sehingga apabila dia enggak mau sholat ya tetap harus sholat karena sudah menanggung dosa. Tapi kalau untuk anak yang masih belum balik, itu misal dia masih enggan sholat ya tidak masalah ya dalam recovery karakter iman ini, karena dia belum menanggung dosa. Jadi terlebih dahulu tumbuhkan karakter iman, sebab kalau karakter bakat sebelum ditumbuhkan sebelum karakter iman, itu nanti bakat tersebut bisa menjadi perusak. Menjadi perusak, ini menempel pada dirinya kemudian digunakan untuk merusak ini. Nah, kemudian kalau dilihat itu kalau ada piknik acara keluar yang berkumpul dengan banyak orang, itu kemudian dia tertarik sekali dengan hal itu, ya padahal juga anak yang enggak suka dengan piknik juga banyak ya. Maka bisa jadi memang kecenderungan bakat anak tersebut itu adalah ekstrovert ya, yaitu senang berkumpul dengan orang, atau disebut dengan interpersonal, yaitu senang berkumpul dengan orang untuk bekerja sama maupun untuk mempengaruhi. Itu hanya sekilas apa gambaran bakatnya dia. Nah, untuk memperjelas apa sebenarnya bakat dia, maka tugas orang tua adalah untuk memberikan banyak aktivitas kepada anak. Kalau sudah balik maka harus ada sifat tega kepada anak, karena dia harusnya itu sudah memiliki tanggung jawab, seharusnya dia sudah bisa menanggung nafkah untuk dirinya sendiri ya. Harusnya dia itu kalau ditarik, ditembung untuk menikah itu ya siap menikah harusnya untuk anak-anak yang sudah balik. Namun dalam kenyataan anak-anak sekarang masih pada remaja semua, sudah balik tapi ternyata belum akil. Maka sifat tega itulah yang perlu diterapkan. Nah, kemudian siapa yang berperan untuk menjadi raja tega di dalam keluarga sehingga anak-anak yang balik tersebut bisa menjadi cepat akil? Yaitu ayah. Nah, ayah itu sifatnya sebagai raja tega, yang seringnya itu ayah tidak disukai oleh anak-anak, terutama anak-anak laki-laki sudah balik, karena apa? Ayah itu tega sekali ya. Maka beri tugas anak tersebut ya, agak tegas ya, kemudian orang tua agak tegas, terutama ayah. Kemudian apabila anak merasa tertekan, maka ibulah sebagai pembasuh lukanya. Dia akan datang kepada ibunya, "Ibu, bapak kok tegel sekali sama saya seperti ini." Lah, maka ibunya menghibur ya, agar luka yang akibat ketegasan ayahnya itu bisa terbasuh dan menjadi sembuh, terobati karena kasih sayang dari ibu. Kemudian setelah itu ibunya juga harus paham, besok serahkan lagi kepada ayahnya biar ditegain lagi sama ayahnya, dan begitu seterusnya, dan diharapkan anak itu akan menjadi cepat mandiri. Tentu saja sebelum bakat itu ditumbuhkan, saya perlu tekankan karakter iman harus ditumbuhkan terlebih dahulu ya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Mbak Siti apa atau Bu Siti di Semarang tadi yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan yang terakhir Ustaz, masih mengenai perihal tentang pemuda Ustaz. Datangnya dari hamba Allah, beliau bertanya, "Ya Ustaz, anak muda di kampung saya kurang produktif. Kesehariannya cuma sekolah, main, minta duit orang tua, futsal, dan lain-lain. Saya pikir maju dari mana negara ini jika pemudanya modelnya seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi pemuda model seperti ini dalam memaknai peringatan kemerdekaan negara tercinta ini Ustaz? Silakan." Untuk mengatasi pemuda, memang ini masalah global yang kita hadapi dan hampir merata di seluruh pelosok negeri ini. Pemuda kita kurang produktif. Pemuda kita tidak mengenal dirinya sendiri, sehingga mereka senang sekali kalau ada kata-kata be yourself, jadilah dirimu sendiri. Namun dalam kenyataan ingin jadi apa? Ternyata mereka tidak kenal dirinya sendiri. Apa potensi saya? Kemudian apa tujuan hidup saya? Mereka tidak paham. Harusnya anak-anak yang seukuran SMA yang sudah pada remaja itu, harusnya mereka itu begitu ditanya apa cita-citamu itu langsung jelas menjawab. Tapi kebanyakan mereka bahkan lulus SMA saja mau kuliah itu masih bingung. Bahkan ada yang sudah lulus kuliah pun ditanya cita-citanya juga masih bingung. Lah terus kemudian selama ini itu untuk apa dia sekolah seperti itu. Nah, maka untuk menyikapi hal ini masalah bersama-sama kita, yaitu mari kita perbaiki pendidikan ini. Karena untuk mengatasi masalah bangsa ini adalah yang paling utama adalah dengan mendidik generasi. Mendidik generasi yang paling utama adalah dengan pendidikan. Mari kita ajarkan anak-anak kita, terutama yang sudah balik itu, untuk menghadapi fakta kehidupan. Hanya saja pendidikan-pendidikan kita itu belum bisa menerapkan hal tersebut. Ya, pendidikan kita belum bisa memfasilitasi anak-anak menghadapi masalah sebenarnya di masyarakat, melihat dunia nyata seperti apa. Mereka masih dihadapkan pada buku-buku, mereka masih dihadapkan pada simulasi-simulasi, mereka masih berada di dalam kelas yang masih terbatasi oleh tembok-tembok sehingga sulit sekali melihat kenyataan hidup yang sebenarnya. Mari kita perbaiki pendidikan ini bersama-sama, sehingga harapan kita generasi ini yang menjadi tulang punggung bangsa kita ini menjadi generasi yang produktif. Yang antara lain, mari kita temukan potensi anak-anak kita, para generasi muda ini. Kita temukan potensi mereka. Karena apa? Mereka akan bisa berperan maksimal apabila mereka menemukan potensinya, yaitu bakatnya. Kalau seseorang sudah menemukan bakat, itu gak usah disuruh-suruh. Mereka akan melakukan produktivitas itu dengan kemauan, atas kemauan dirinya sendiri, ya. Bahkan kadang-kadang tidak dibayar pun mereka tetap melakukan, karena apa? Ada kepuasan di situ. Nah, untuk menemukan itulah memang sulit, ya. Menemukan bakat itu tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Maka perbanyaklah aktivitas. Apabila kita di kampung, ya di RT, maka perbanyaklah aktivitas untuk para remaja, kegiatan-kegiatan yang positif. Maka kita amati mereka sebenarnya bakat mereka itu masing-masing apa, maka kita arahkan mereka berperan sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Demikian. Baik Ustadz, sepertinya tadi adalah pertanyaan yang terakhir Ustadz. Jika ada kesimpulan silakan untuk dilanjutkan Ustadz. Untuk kesimpulan pada malam hari ini, marilah para orang tua, ini tugas berat kita, terutama dalam rangka untuk membangun bangsa ini. Kita sudah 72 tahun merdeka. Harapan kita negara kita sudah menjadi negara yang setara dengan negara maju yang lainnya. Kenapa kadang-kadang kita berpikir kok bisa kita kadang-kadang ketinggalan dengan orang lain? Antara lain, pendapat saya pribadi bahwa kadang-kadang kita sering menengok potensi yang ada pada orang lain. Kita jarang melihat potensi yang ada pada diri kita sendiri. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita lahir di Indonesia, itu sebenarnya potensi kita adalah cocok untuk berperan di Indonesia ini. Kemudian seseorang lahir misalnya sebagai contoh di Pulau Jawa, maka makanan yang cocok untuk orang tersebut itu ya makanan yang tumbuh tuh di tanah Jawa. Apabila lahir di Irian Jaya, maka mereka akan bisa memakan dengan makanan yang tumbuh di Irian Jaya. Jadi ada namanya istilah kearifan lokal. Kita sering sekali belajar tentang satelit, tentang teknologi luar angkasa, tapi kita lupa bahwa di sebelah kita itu ada tanaman, ada padi, ya, ada noleh. Pada itu sebenarnya potensi kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita menjadi eksis. Jangan sampai nanti kita melupakan kearifan lokal yang ada di sekitar kita, sehingga nanti begitu orang lain datang, itu mereka lebih tahu daripada kita, sehingga kita nanti akan menjadi buruh, menjadi kuli di negeri kita sendiri. Mari kita gali potensi diri kita, karena kita adalah suatu, apa namanya, negara kita adalah negara yang kaya raya. Potensinya sangat luar biasa, mari kita gali. Sebelum kita menggali potensi yang ada di bangsa kita ini, di bumi kita, mari kita gali potensi yang lebih besar lagi, yaitu ada pada diri kita masing-masing. Harta karun yang sebenarnya yang dimiliki seseorang itu adalah potensi yang ada pada diri seorang masing-masing, yaitu bakat masing-masing tersebut, itulah yang bisa menjadi harta karun yang bisa digali dan ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi luar biasa. Demikian kajian pada malam hari ini. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu semata-mata dari saya dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan semoga apa-apa yang benar bisa bermanfaat, ya, terutama dalam bidang pendidikan kita. Karena ketahuilah para pendengar semuanya, peran kita sebagai orang tua itu dinantikan oleh negeri kita. Peran para anak-anak kita dinanti-nanti kelak oleh negeri kita ini, agar mereka bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur, sentosa, gemah ripah roh jinawi. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian selanjutnya saya serahkan kepada